إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali berjumpa pada majlis yang ke-11 dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Adab-adab yang berkaitan seputar dengan Al-Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih pada pembahasan bab yang keempat faslun fi adab muallimil Quran wa mutaallimi, adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Masih kita menyambung pasal yang pada pembahasan yang lalu, wa yambaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha wal khilalil hamidati wasyiyamil mardiyati allati arsyada ilaiha. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran berakhlak sebagaimana akhlak-akhlak yang baik yang terdapat dalam syariat, terdapat dalam dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Dan perkara-perkara yang terpuji dan ciri-ciri yang diridhai yang ditunjuki oleh syariat. Kemarin kita sudah membahas perangai yang pertama, perkara yang pertama yaitu zuhud terhadap dunia. Min az-zahadati fi dunya wa at-taqallul minha wa 'adam al-mubalati biha wa ahliha. Zuhud terhadap dunia kita sudah membahas pada pertemuan yang telah lalu. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan apa saja perangai-perangai yang baik, akhlak-akhlak yang baik yang hendaknya dimiliki oleh orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga orang yang belajar Al-Qur'an. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan perangai-perangai terpuji tersebut, was-sakha'i wal-judi wa makarimil akhlaqi. Di antaranya adalah was-sakha'i wal-jud, yaitu dermawan. Hendaknya orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an memiliki sifat dermawan, suka untuk berinfak. Terutama infak yang wajib yaitu zakat atau berupa nazar, maupun infak yang sunnah berupa sedekah atau wakaf atau hibah atau hadiah dan berbagai macam infak harta, ibadah harta. Hendaknya orang yang sibuk dengan Al-Quran memiliki sifat terpuji yang demikian. Dan sungguh telah banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang mengajurkan kita untuk berinfak di jalan Allah. Sungguh sangat banyak sekali, tidak terhitung banyaknya dari Al-Quran dan hadis. Tapi saya hanya menyebutkan beberapa saja sedikit. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lihat dalam ayat ini Allah membuat permisalan. Hendaknya beginilah salah satu bentuk pengajaran, yaitu membuat permisalan. Permisalan baik untuk sesuatu yang baik maupun permisalan untuk sesuatu yang buruk, supaya lebih bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Dibuat permisalan, tidak, tata cara pengajaran itu tidak hanya satu cara, menyampaikan materi selesai. Tidak, bisa Terkadang Al-Quran maupun hadis mengajarkan metode pengajaran dengan membuat permisalan seperti ini. Terkadang dengan bertanya tapi soal takriri atau soal inkari. Maupun metode-metode pengajaran yang lainnya. Pada kali ini Allah menggambarkan membuat permisalan. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah. Seperti sebiji. Biji yang ulama khilaf apa biji yang dimaksud. Tapi itu bukan inti pelajaran di sini sebenarnya. Memang ulama pun membahas biji apa yang dimaksud. Ada yang bilang biji gandum. Ada yang bilang biji jagung. Berbagai macam. Tapi itu bukan inti pelajaran pada ayat ini. Seperti biji ambatat sab'a sanabil, yang biji tersebut kemudian tumbuh mengeluarkan 7 cabang. 7 cabang, 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mengeluarkan 7 cabang, 7 ranting, yang setiap cabangnya mengeluarkan mi'atu habbah. 100 biji, 100 bulir, yang setiap bulirnya itu ada biji yang baru. Permisalan ini menggambarkan yang tadinya satu biji berlipat ganda menjadi 7 cabang, lalu menjadi masing-masing cabang menghasilkan 100 biji yang baru. Yaitu satu biji dilipat gandakan 700. Itulah permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, "Hadza mathalu darabahu Allah Ta'ala li tad'ifi ath-thawabi liman anfaqa fi sabili wa ibtigha'i mardati wa anna wa anna al-hasanata tudha'afu bi 'ashri amthaliha ila 700 dha'fin." Ini adalah permisalan yang Allah membuat permisalan dengannya bahwa pahala di sisi Allah itu tidak ketika orang mengerjakan suatu amalan kebaikan, Allah tidak balas dia dengan satu kebaikan. Tidak, tapi justru dilipat gandakan. Dilipat gandakan, minimal dilipat gandakan 10, sebagaimana dalam surat Al-An'am, "Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Pada ayat ini, bisa juga dilipat gandakan lebih dari 10, sebagaimana ayat ini. Allah membuat permisalan bahwa kebaikan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Lihat bagaimana Allah maha dermawan. Kebaikan yang dilakukan hambanya tidak dibalas satu kebaikan, tapi dilipat gandakan. Ini adalah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fi sabilillah. Memang khilaf para ulama apa yang dimaksud dengan fi sabilillah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ketaatan secara umum. Menginfakkan hartanya di jalan ketaatan secara umum. Dia menginfakkan kepada fakir miskin. Dia bersedekah kepada fakir miskin. Dia mewakafkan masjid. Dia membangun madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam di dalamnya. Dia menginfakkan kepada madrasah untuk tahfizil Quran seperti Darus Sunnah. Dia menginfakkan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Dia menginfakkan hartanya untuk membantu jihad fi sabilillah. Infak untuk jalan kebaikan secara umum. Sebagian ulama ada yang membawa kepada pemahaman yang seperti ini. Sebagian ulama yang lain maksud fi sabilillah di dalam ini adalah dalam rangka menginfakkan hartanya khusus dalam hal jihad fi sabilillah. Menginfakkan hartanya untuk bekal mujahid fi sabilillah. Memberi sumbangan persenjataan kepada mujahid fi sabilillah. Memberi sumbangan bahkan bekal makanan atau perlengkapan apa saja intinya dalam rangka jihad di jalan Allah. Karena fi sabilillah dalam kebanyakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis pada umumnya dibawa ke makna jihad fi sabilillah. Sebagian ulama pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Ibnu Abbas, bahwa fi sabilillah di sini yang dimaksud adalah yaitu dalam rangka jihad maupun haji. Haji pun dihitung sebagai fi sabilillah. ada riwayat yang menyebutkan tersebut, kalau tidak salah Ibnu Jarir atau Ibnu Abi Hatim, ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Yudha'afu dirham fihima, yaitu dirham, satu dirham yang diinfakkan di keduanya, yaitu di jalan jihad fi sabilillah maupun di jalan haji, ila sab'i mi'ati di'fin, dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Tapi wallahu alam, yang saya lebih condong pendapat sebagaimana yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani maupun Sa'id bin Jubair, bahwa ayat ini fi sabilillah itu adalah infak di jalan ketaatan secara umum. Baik itu infak untuk jihad fi sabilillah maupun infak untuk membantu orang yang haji atau menghajikan orang yang belum haji, maupun infak ketaatan secara umum. Membangun masjid, membangun madrasah, infak Al-Quran, mewakafkan Al-Quran, mewakafkan tanah untuk dibangun madrasah, maupun infak intinya ibadah harta secara umum. Itu masuk ke dalam ayat ini. Allah lipat gandakan lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki, yaitu dilipat gandakan 700 kebaikan, itu bukan bagi tiap orang yang berinfak. Karena di sini ada muta'alliq, lam jar majur muta'alliq dengan fisabilillah, berkaitan dengan fisabilillah. Yaitu apa? Tidak semua orang yang berinfak, yang zahirnya berinfak, Allah lipat gandakan 700, tidak. Tapi Allah lipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Siapa orang tersebut? Yaitu orang yang ikhlas dalam berinfak. Ini syarat yang utama, sebagaimana dalam adab yang pertama sudah kita bahas. Semua ibadah, adab yang pertama, syarat yang pertama itu adalah ikhlas. Orang yang ikhlas baru dia dilipat gandakan pahalanya. Maupun perangai-perangai yang lain, infaknya sebagaimana lanjutan ayat ini. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una man nawwala adza. Kemudian tidak, ketika berinfak tersebut tidak mengungkit-ungkit, juga tidak mengganggu orang yang dia tujukan untuk infak. Yaitu ada beberapa perangai, beberapa syarat-syarat yang mempengaruhi dilipat gandakannya pahala. Semakin sempurna ibadah harta dia, semakin ikhlas, dia tidak mengganggu, dia menyembunyikan infaknya, ikhlas di jalan Allah, maka itu semakin dilipat gandakan pahalanya. Adapun kalau syarat-syarat ini berkurang, maka juga berkurang pahalanya. Bahkan apabila dia infak dengan tidak ikhlas, hanya bahkan niatnya hanya riya semata. Riya semata, justru yang infak ini yang secara zahir merupakan ketaatan, justru malah berbalik menjadi dosa. Sebagaimana hadis yang sudah ma'ruf, bahwa tiga orang yang neraka itu dibakar pertama kali dengan tiga orang tersebut. Di antaranya yang pertama adalah jawadun, orang yang berinfak, orang yang dermawan berinfak di jalan Allah. Ketika dihisab oleh Allah, fama fa'alta fi ni'ami, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku, harta tersebut? Qala anfaqtu fi sabilik, saya menginfakkan harta di jalanmu. Kata Allah, bohong kamu. Kamu infak supaya dibilang fulan dermawan. Lihat, ada syarat-syarat yang mempengaruhi dilipat gandakannya pahala. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan perangai terpuji yang berikutnya, wa makarimil akhlaq, dan akhlak yang terpuji. Hendaknya orang yang belajar Al-Quran, terlebih orang yang mengajarkan Al-Quran, memiliki makarimil akhlaq, memiliki akhlak yang terpuji. Apa itu akhlak yang terpuji? Para ulama ada yang menafsirkan mimba bitamthil, memberikan perumpamaan. Di antaranya badlul ma'ruf, memberikan bantuan yang baik. Di antaranya talaqatul wajh, yaitu tersenyum kepada orang lain, mudah tersenyum, tidak cemberut. Abusan qomtarir, cemberut seperti singa ketika bertemu sesama kaum muslimin. Ini bukan akhlak yang baik. Para ulama memberikan contoh-contoh yang banyak sekali, membantu orang, yang membantu masyarakat, menunaikan hajat orang lain. Banyak contoh-contohnya, yang intinya adalah akhlak yang terpuji secara umum dalam pergaulan sesama manusia. Masuk ke dalam perangai yang terpuji ini. Dan juga telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan pujian kepada orang yang baik akhlaki. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis yang sahih gharib, ketika Rasulullah SAW ditanyakan, apa perangai yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Su'ila an aktari ma yudkhilun nasa al-jannah. Apa perangai yang paling banyak membuat manusia masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak membuat manusia masuk surga adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik diantara penyebab utama untuk masuk surga. Wa su'ila an akthari ma yudkhilun nasa an-nar, qala al-famu wal-farj. Lalu Rasulullah SAW ditanya, apa perangai yang paling banyak membuat manusia masuk neraka? Beliau menjawab, al-famu, mulut. Karena mulut berkata kotor. Bahkan mulut ini juga sumber maksiat berupa kesyirikan, juga sumber maksiat berupa bid'ah, juga sumber maksiat berupa kemaksiatan, caci maki dan segala macamnya, sehingga banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Wal farj, dan kemaluan tidak disalurkan ke jalan yang halal. Hadis ini kita tekankan pada bagian yang pertama tadi, yaitu perangai yang paling diantara perangai yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wakana Nabi SAW ahsanun nas, dan Rasulullah SAW itu akhlaknya paling baik. Baik kepada para sahabat, kepada istrinya, bahkan kepada musuhnya sendiri. Ketika datang orang-orang kafir, utusan dari orang-orang kafir, bahkan juga kepada orang munafikin yang tinggal di Madinah, Rasulullah pun akhlaknya baik kepada mereka, terlebih kepada kaum muslimin, para sahabat. Lalu hadis, di antara hadis yang menunjukkan pujian kepada akhlak yang mulia, hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'im darajatal sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan bagus akhlaknya dia bisa mencapai derajat al-qa'im as-sa'im, derajat orang yang al-qa'im, senantiasa salat malam, as-sa'im, dan senantiasa puasa sunnah. Hanya dengan akhlak yang bagus saja, dia ibadahnya biasa-biasa saja, tapi melaksanakan kewajiban semuanya, melaksanakan kewajiban salat, zakat, puasa, haji bagi mampu, tidak ada perangai sunnah kecuali akhlak yang baik saja. Maka dengan akhlak yang baik tersebut, dia bisa mengejar orang lain, yang orang lain juga melaksanakan kewajiban, dan dia sholat malam setiap hari, dan dia puasa sunnah, melaksanakan puasa-puasa sunnah, yang puasa sunnah yang paling afdol, puasa Daud, siam Daud. Dengan hanya perangai sunnah satu saja, akhlak yang baik, dia bisa mengejar pahala orang yang senantiasa sholat malam, orang yang senantiasa puasa sunnah. Lihat bagaimana sungguh besar pahala orang yang baik akhlaknya. Dengan akhlak yang baik tersebut, pahalanya itu berlipat ganda, sehingga setimpal dengan orang yang senantiasa sholat malam. Yang sholat malam itu sungguh banyak keutamaannya dalam Al-Quran maupun hadis dalam surat Al-Muzammil, dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW itu merupakan kebiasaan orang soleh terdahulu. Banyak keutamaan sholat malam. Dan juga mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan orang yang puasa sunnah. Yang dalam hadis riwayat Muslim, puasa sunnah satu saja, fi sabilillah, Allah menjauhkan wajahnya dengan dari neraka sejauh 70 tahun. Lihat bagaimana sungguh besarnya faedah dan pahala orang yang baik akhlaknya. وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ إِلَى حَدِّ الْخَلَاعَ, dan wajah yang tersenyum, senantiasa tersenyum, enak dipandang, مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ إِلَى حَدِّ الْخَلَاعَ, tapi tidak keluar batas. yaitu murah senyum. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang murah senyum, tapi bukan orang yang sering tertawa. Dan nanti ada lagi pembahasan tertawa. Yang dimaksud perang yang terpuji di sini adalah murah senyum, yaitu baik ketika bermuamalah dengan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, لا تحقرن من المعروف شيئا وإن أن تلقى أخاك بوجه طلق. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun juga, walaupun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan murah senyum. Murah senyum saja berpahala. Apa sulitnya untuk kita senyum kepada saudara sesama muslim? Tapi tentu saja perlu dijaga adab-adabnya. Murah senyum di sini maksudnya adalah laki-laki sesama, pergaulan laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Adapun laki-laki dengan wanita, maka itu ada batas-batasnya yang tidak boleh kita untuk melampauinya. Wal-hilmi was-sabr. Di antaranya akhlak yang baik yang hendaknya dimiliki oleh orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran adalah al-hilm was-sabr. Al-hilm, apa itu al-hilm? Artinya secara zahirnya adalah akal. As-sabr ma'ruf, sabar. Akal yaitu apa maksudnya? Yaitu dia pandai untuk mendudukkan segala sesuatu, segala perkara. Pandai untuk melihat, mempertimbangkan akibat-akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dia lakukan. Inilah al-hilm. Dan al-hilm berakal, memikirkan jauh pandangannya, ini adalah akhlak yang terpuji. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ketika datang utusan Abdul Qais, Rasulullah SAW bersabda kepada pemimpin utusan tersebut, yaitu Al-Ashaj bin Abdul Qais. Al-Ashaj Abdul Qais. Rasulullah SAW bersabda, Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anah. Sesungguhnya, pada dirimu terdapat dua perangai yang dicintai Allah. Dua perangai orang tersebut, ketua kaum tersebut memiliki dua perangai yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm. Yaitu al-hilm. Berakal. Mampu mempertimbangkan perkara yang akan terjadi akibat perbuatannya. Karena ini hadisnya sebenarnya agak panjang. Yang ketika Rasulullah SAW meminta utusan tersebut untuk berbaiat kepada Islam. Tapi Al-Ashaj ini kemudian menyebutkan syarat. Ya Rasulullah, bagaimana apabila terjadi begini-begin kepada kaum kami. Lihat dia pandangannya jauh. Menunjukkan Al-Ashaj Abdul Qais ini memiliki akal yang lebih daripada utusan yang datang bersamanya. Al-Hilm, orang yang memiliki akal yang itu jauh pandangannya untuk mempertimbangkan urusan, itu adalah akhlak yang terpuji juga. Tidak terburu-buru. Al-anah juga adalah tidak terburu-buru. Lalu sahabat ini bertanya, Afiyya am hadatha? Apakah akhlak, dua akhlak yang terpuji ini sudah ada? Kalau bahasa bebasnya, sudah ada dari bawaan lahir? Atau itu dia baru ada kemudian? Kata Rasulullah SAW bahwa engkau memang sudah diciptakan dengan akhlak yang terpuji tersebut. Yaitu akhlak itu ada yang jibillah, ada yang sudah bawaan lahir orangnya seperti itu. Ada yang muktasabah, ada yang dia aslinya mungkin pendek akalnya, atau terburu-buru, atau tidak sabar, aslinya seperti itu. Tapi dia berusaha untuk merubah akhlak yang kurang bagus menjadi akhlak yang bagus. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan akhlak yang terpuji yang berikutnya, وَالتَّنَزُّهِ عَنْ دَنِيءِ الْإِكْتِسَابِ. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran maupun orang yang belajar Al-Quran menjauhi dirinya dari penghasilan atau mencari nafkah yang hina. Apa yang maksud dani'il iktisabi di sini? Bisa yang dimaksud yaitu rendah secara ma'nawi, yaitu mencari penghasilan, mencari penghidupan dari jalan yang haram, dari jalan riba, dari jalan korupsi, dari jalan menipu, ataupun semacamnya. intinya adalah mencari penghidupan dari perbuatan yang haram, hendaknya dijauhi. Atau dani iliktisabi, mencari penghidupan yang rendah atau hina secara zahir, walaupun aslinya adalah halal. Yaitu yang penghidupan yang kurang bagus dipandang manusia. Seperti misalnya, maaf, bukan bermaksud untuk menyinggung, seperti pemulung misalnya. Pemulung atau bekerja di sesuatu yang berkaitan dengan kotor secara zahir saja, tapi itu aslinya pekerjaan yang halal. Seperti pemulung tadi, itu dia pekerjaan yang halal. Dia memungut sampah, mengumpulkan sampah, dipisahkan yang bisa didaur ulang, lalu dijual. Itu pekerjaan yang halal. Tidak diragukan lagi, itu adalah pekerjaan yang halal. Tapi pekerjaan yang seperti ini, itu kurang baik dipandang manusia dari segi karena, yaitu tadi, berkaitan dengan sesuatu yang kotor secara zahir saja. Bahkan, walaupun aslinya halal, bahkan dalam hal yang ini, seperti ini, sebagian ulama, bukan semuanya, sebagian ulama, hal yang demikian itu bahkan mu'tabar dalam hal kafa'ah dalam pernikahan. Ataupun dalam ini, adab orang yang belajar Al-Quran, atau yang mengajarkan Al-Quran, walaupun secara zahirnya halal. Tapi tentu saja yang penghasilan atau penghidupan yang rendah secara maknawi, yaitu yang pertama tadi, mencari penghidupan dari jalan yang haram itu lebih tercela. Karena itu justru dia berdosa melakukannya. Adapun yang kedua tadi, dia tidak berdosa. Wa mulazamati al-wara'i wal khushu'i was-sakinati wal waqar. Dan hendaknya orang yang belajar Al-Qur'an, terlebih orang yang mengajarkan Al-Qur'an, hendaknya senantiasa wara' di jalan Allah, menjauhi hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Wal khushu', wal khushu', yaitu merendahkan diri di hadapan Allah, yaitu merendahkan diri terhadap takdir Allah yang kauni maupun yang syar'i, tunduk terhadap perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang khusyuk ini lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji Zakaria maupun istrinya. Ketika Zakaria sudah lama tidak memiliki anak, bahkan mungkin sudah hampir dikatakan mustahil untuk memiliki anak, tapi dia tetap minta kepada Allah supaya diberikan keturunan, dan Allah berikan dia anak, yaitu Yahya. Lalu Allah sebutkan, kenapa, apa sebabnya Allah memberikan rezeki berupa anak, berupa Yahya tersebut, padahal secara kebiasaan itu mustahil untuk umur Zakaria yang sudah lanjut usia untuk memiliki anak, maupun istrinya yang sudah lanjut usia. Mustahil untuk memiliki anak. Allah sebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat, وَيَدْعَوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ. Sesungguhnya mereka, yaitu Zakaria dan istrinya, كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. وَيَدْعَوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, dan senantiasa berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Harap akan surga Allah dan karunia Allah, cemas takut terhadap siksa Allah dan neraka. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, dan mereka, Zakaria dan istrinya, adalah orang yang khusyuk kepada kami, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang intinya khusyuk adalah merendahkan diri kepada Allah. وَالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ, dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran memiliki sikap tenang. Tidak, kalau bahasa bakunya saya kurang tahu, tapi kalau bahasa orang Jawa tuh pecicilan. Tidak pecicilan. Apa bahasa bakunya, Al-Soleh? Allah alam sat. Ya, intinya adalah hendaknya memiliki sifat tenang atau berwibawa. Bahasa itu yang mungkin lebih berwibawa. Hendaknya para pengajar Al-Quran maupun orang yang belajar Al-Quran memiliki sifat yang demikian. Dia tenang, bukan orang yang berisik, bukan orang yang suka teriak-teriak. وَالتَّوَاضُعِ وَالْخُضُوعِ, dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran maupun orang yang belajar Al-Quran memiliki sifat tawadu' dan merendahkan diri. rendah hati, bukan merendahkan diri. Yang tawadhu' di sini merendahkan diri atau rendah hati yang sifatnya lebih kepada sesama manusia. Adapun khusyu' tadi merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk kepada takdir Allah maupun tunduk kepada perintah Allah. Adapun tawadhu' di sini adalah merendahkan diri terhadap sesama manusia. Dia tidak sombong kepada manusia. Allah memerintahkan nabinya, "Wakhfid janahaka minadh-dhul, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dalam surat Asy-Syu'ara. Dan rendahkan sayapmu wahai Muhammad, rendahkan sayap di sini kinayah untuk tawadhu'. Dan tawadhu'lah engkau wahai Muhammad limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu kepada sesama kaum mukminin. Lihat bagaimana Allah memerintahkan nabinya untuk tawadhu. Ini perintah kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah nabi, seorang rasul, bahkan ulul azmi minar rasul. Rasul-rasul yang paling afdal, bahkan beliau adalah khalilullah, kekasih Allah. Bahkan beliau juga pemimpin negara. Pemimpin negara kaum muslimin. Demikian tingginya kedudukan Rasulullah SAW di hadapan Allah, Allah tetap memerintahkan Rasulnya untuk tawadu. Tawadu kepada pengikutnya, kepada para sahabat. Maka, mafhum awla, hendaknya kita, kaum muslimin biasa, justru itu kita lebih tawadu. Harusnya kita lebih tawadu ketimbang tawadunya Rasulullah kepada para sahabat. Karena Rasulullah SAW aslinya beliau adalah orang yang kedudukannya tinggi. Semasa hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kedudukannya tinggi di mata Allah. Di hadapan Allah. Tapi sedemikian tingginya kedudukan Rasulullah SAW, Allah tetap memerintahkan Rasulnya untuk tawadhu kepada pengikutnya, kepada para sahabat. Harusnya kita yang muslim biasa, kaum muslimin, umatnya Rasulullah, yang surganya saja belum ada jaminannya, harusnya kita lebih tawadhu lagi sesama kaum muslimin. Dan sebenarnya masih banyak akhlak-akhlak yang terpuji yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Tapi mungkin kita akan lanjutkan perangai-perangai tersebut, terpuji tersebut pada pertemuan yang akan datang. Ya, demikian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan LC Hafizah Ta'ala dari pembahasan At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan atau kami undang bagi Anda sahabat Smile Radio yang ingin bertanya dari materi ini, bisa langsung menelpon di nomor layanan on air kami yaitu 021-8499-4343 dan juga di 021-8497-0055. Dan untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp bisa Anda kirimkan di nomor 0896-1477-4774. Sekali lagi, 0896-1477-4774. Baiklah, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di SMS. Dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengajarkan Al-Quran dalam keluarganya sendiri sering berkata keras kepada anak-anaknya, nonton TV, mengajar senam pakai musik, itu bagaimana? Beliau adalah guru ngaji ibu-ibu lingkungan, juga instruktur senam. Mohon nasihatnya. Syukron, jazakallah khairan. Orang yang mengajarkan Al-Quran, tapi keras di keluarganya. Iya. Kita bahas dulu. Adapun keras ketika mengajar, ketika mengajar atau akhlak sehari-hari? Wallahu alam. Ya mungkin bisa diperinci lagi. Kalau dia keras ketika mengajar, nanti akan sampai pembahasannya. Al-Imam An-Nawawi hendaknya lemah lembut ketika mengajar, supaya itu lebih nyaman bagi sisi orang yang belajar Al-Quran kepadanya. Tapi memang kita dapati dari biografi sebagian ulama, tidak semuanya, sebagian ulama ada yang keras ketika mengajar. Bahkan itu pun masih berlanjut sebenarnya, terutama di negara-negara Arab. Seperti di Mesir, itu dosen saya sendiri di fikih, beliau ketika masih kecilnya, dan itu memang sudah terbiasa para masyayikh yang mengajarkan Al-Quran, itu memang keras ketika mengajar muridnya di Mesir. Pernah dosen saya, Profesor Murad, dia masih baru masuk TPA ibaratnya kalau kita, baru masuk TPA. Baru masuk, disuruh baca surat Al-Lahab. Disuruh baca surat Al-Lahab, ada huruf yang dibalik sama dia. Tapi saya lupa bagian yang mana, tapi intinya ada huruf yang terbalik dia mengucapkan. Langsung apa? Dosen saya tersebut yang masih kecil, itu belum sekolah ketika itu. Diangkat, badannya terus dibanting. Lalu apa? Tangannya itu agak keselio sedikit. Lalu profesor saya tersebut pulang dalam keadaan menangis, lapor ke ayahnya bahwa saya diangkat terus dibanting. Kenapa kamu seperti itu? Pastikan ada sebabnya. Ditanya saya baca enggak bisa. Akhirnya ya udah, diobati oleh ayahnya ke rumah sakit, terus diantarkan lagi ke gurunya, guru Al-Qur'annya. Diantarkan lagi ke guru Al-Qur'annya, lalu ayahnya, profesor dosen saya tersebut bicara kepada gurunya, syekhnya. Yang syekhnya ini bukan, kalau di kita itu di Mesir itu syekh yang mengajarkan Al-Qur'an, bahkan anak-anak itu rata-rata mereka punya sanad kepada Rasulullah SAW. Bukan sekedar mengajar TPA baru bisa ngaji, enggak. Tapi mereka adalah orang yang punya sanad kepada Rasulullah, bahkan mungkin punya sanad beberapa qiraat sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu ayah dosen saya tersebut bilang kepada syekh ini yang mengajarkan Al-Qur'an, "Ya syekh, kalau anak saya tidak bisa hafal Al-Qur'an atau tidak bisa mengaji, tafadhol. Tidak mengapa anak saya dibanting, nanti saya yang bawa ke dokter. Tapi saya intinya mau anak saya bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran." Begitulah para orang tua di Mesir. Tapi mungkin kalau dibawa ke Indonesia mungkin kurang cocok hal yang seperti ini. Tapi ini banyak, masih banyak di negara-negara Arab. Yang para orang tua intinya sebenarnya, nanti akan sampai juga pembahasan Imam Nawawi, hendaknya akhlak keras dari seorang guru pengajar Al-Quran atau seorang guru agama secara umum, hendaknya ditakwil oleh si murid. Bahwa sebenarnya guru tersebut menginginkan kebaikan untuk si anak. Syekh pengajar Al-Quran tersebut kasar kepada muridnya, sebenarnya dia hanya ingin anak muridnya hafal Al-Quran. Supaya muridnya lebih perhatian terhadap Al-Quran. Tidak bermudah-mudah dalam belajar Al-Quran. Seperti itu sebenarnya. Bisa ditakwil dengan yang baik. Walaupun memang sebenarnya ada akhlak yang kelewatan. Misalnya ya memukul hingga apa tangannya patah. Atau yang itu cacat yang permanen lah. Itu sepakat itu berlebihan. Tidak boleh. Karena memang para ulama yang sebenarnya di kitab-kitab para ulama yang membolehkan memukul sebenarnya itu dorbut ta'dib saja. Memukul yaitu yang dalam rangka mengajarkan adab saja. Tidak sampai melukai, tidak sampai menimbulkan cacat. Tapi memang ada yang guru-guru Al-Quran, terutama di negara Arab, di Indonesia masih ada di mungkin pesantren-pesantren yang sudah lama itu. Mungkin masih ada. Tapi kalau di kebanyakan-kebanyakan sekolah agama itu sudah tidak ada. Tapi hukum asal mengajar Al-Quran maupun ilmu agama itu adalah dengan lemah lembut. Karena kenyataannya yang kita dapati dari Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan Al-Quran, beliau tidak keras. Tidak keras kepada para sahabat. Beliau Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Mengajarkan para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Mengajarkan para istri untuk menghafal Al-Quran. Belajar baca Al-Quran. Tapi kita tidak, sepanjang yang saya pelajari, belum saya dapati Rasulullah SAW dalam mengajar Al-Quran tersebut sampai memukul. Tidak, belum anda dapati. Tapi dari biografi ulama memang ada. Yang para ulama ini bagaimana kok Rasulullah tidak pernah memukul, kok para ulama sampai mukul sih? Yang para ulama mengambil dari hadis riwayat Abu Dawud. Muru awladakum bilsalah wahum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun. Para ulama beristinbat dari hadis ini boleh memukul dalam rangka pengajaran. Boleh memukul dalam rangka pengajaran, tapi yang dijelaskan oleh para ulama, pukulan yang dibolehkan adalah dorbut ta'dib, laisa dorbut ta'dib. pukulan dalam rangka mengajarkan adab saja, supaya untuk serius belajar, supaya sang anak atau orang yang belajar tersebut sadar bahwa kamu ini dalam posisi belajar yang hendaknya kamu itu serius dalam belajar, baik belajar Al-Quran maupun belajar ilmu yang lainnya. Bukan dorbut ta'zib, pukulan yang yaitu melukai, pukulan bahkan menimbulkan cacat permanen. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Apa tadi yang sebutkan? Yang bahwasanya beliau adalah guru ngaji, akan tetapi mengajarkan senam. Dan suka nonton TV juga. Iya. Ya, televisi kalau kita lihat acaranya, yang di Indonesia ini sebagian besar itu adalah kemungkaran. Mulai dari ya wanitanya tidak berhijab, bahkan kalau seandainya saja ya, seandainya saja, berandai-andai, kalau saja tontonan televisi itu semuanya isinya adalah wanita berhijab, itu tetap tidak dihalalkan, karena melihat wanita, bahkan yang berhijab, tanpa ada hajat itu tidak dibenarkan dalam syariat. Apalagi yang tontonan televisi Indonesia itu semuanya wanitanya itu tidak menutup aurat. Dan berbagai macam kemungkaran, bahkan juga ada kesyirikan di tontonan televisi, juga ada mengajarkan kemaksiatan di tontonan televisi yang intinya adalah kemungkaran sebenarnya. Tontonan televisi yang di Indonesia beda dengan acara mungkin televisi Saudi. Walaupun belum bersih dari kemungkaran, tetap ada sedikit kemungkarannya, tapi dipenuhi acara-acara yang bermanfaat, yaitu kajian Al-Quran, bahkan murattal Al-Quran sepanjang hari. Ada saluran yang membacakan hadis sepanjang hari. Ada kajian para ulama, ada kajian fikih, ada kajian hadis, dan berbagai macam program-program yang bermanfaat. Kalau menonton televisi yang acara yang demikian, maka itu adalah baik. Adapun yang televisi yang acara-acara yang banyak menyebar, yang itu kemungkaran, maka kaum muslimin yang biasa saja, kaum muslimin yang biasa, itu tidak sepantasnya untuk menontonnya, apalagi dia sebagai pengajar Al-Quran. Apa tadi? Mengajar senam. Kalau mengajar senam, yang itu sebenarnya aslinya kesehatan. Senam itu untuk kesehatan. Tapi walau alam, saya tidak mengetahui secara spesifik bagaimana Ustaz yang mengajarkan Al-Quran tersebut, dia mengajarkan senamnya. Apakah campur baur antara laki-laki dan perempuan? Apakah disertai dengan alat-alat musik atau tidak? Saya tidak tahu. Disertai dengan alat musik. Disertai dengan alat musik. Kalau tidak disertai dengan alat musik, tidak syak lagi, tidak boleh. Karena alat-alat musik adalah haram menurut empat mazhab. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Sayati 'ala an-nasi zamanun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif." Hadis riwayat Bukhari. Akan datang suatu zaman yang kaumku, sebagian dari umatku, menghalalkan al-harir, menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, dan al-ma'azif, alat-alat musik. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan para ulama empat mazhab mengharamkan alat musik sebagaimana dalam tafsir surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Sebagian manusia ada yang mengambil lahwal hadis. Yang lahwal hadis ditafsirkan oleh para ulama yaitu adalah nyanyian dan alat musik. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan empat madhab yang menyebutkan bahwa alat musik itu haram. Bahkan Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah itu lebih keras pendapatnya dalam permasalahan ini. Orang yang menikmati alat musik bukan sekedar mendengar, tapi dia menikmati alat musik itu bisa sampai kufur. Silakan baca di tafsir Ibnu Katsir. Sepakat para ulama empat mazhab bahwa alat musik itu haram. Adapun sebagian kaum muslimin ada yang berpegang kepada sebagian ulama, diantaranya Ibnu Hazm Az-Zahiri dalam Al-Muhalla, dia berpendapat bahwa alat musik itu halal. Maka ini adalah pendapat yang keliru, yang berselisihan dengan jumhur ulama, yang dia mendhaifkan hadis di Sahih Bukhari. Yang pendhaifan tersebut itu dulu tidak benar. Karena kata Hisham bin Mu'ammar, Imam Bukhari meriwayatkan dari Hisham bin Mu'ammar dengan sighat mu'allaq, sighat ta'liq. Yang ini adalah bukan suatu cacat dalam bukan illat yang mendhaifkan hadis. Kenapa? Karena Hisham bin Mu'ammar itu benar-benar gurunya Al-Imam Bukhari, bukan ada perantara antara mereka kedua. Dan hadis yang sahih bersambung dengan sighah tahdits di Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Daud. Jadi tidak ada celah untuk mencacati hadis tersebut. Ya, demikian jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Depok dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Titin di Jatibening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bila sedang haid membaca Al-Quran, menghafal Al-Waqi'ah dan surat lainnya sambil memasak? Terima kasih. Membaca Al-Quran, megang mushaf atau dari hafalan? Wallahu alam. Tapi di sini dijelaskan menghafal Al-Waqi'ah dan surat lainnya mungkin sambil memasak ya. Berarti kemungkinan dia baca dari hafalan. Baca dari hafalan. Yang saya bisa pahami dari pertanyaan tersebut, ibu yang sedang haid tersebut semoga dirahmati oleh Allah atas semangatnya dia untuk mempelajari Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan sambil memasak. Yang zahir yang saya pahami dari pertanyaan tersebut, dia membaca Al-Quran dari hafalannya. Para ulama memang khilaf tentang pembahasan ini. Orang wanita yang haid dalam hadis, tapi hadisnya dhaif, bahwa inni la uhilluhu li ha'idin wala li junubin. Rasulullah SAW tidak menghalalkan baca Al-Quran bagi orang yang haid maupun orang yang junub. Para ulama beristinbat dari hadis ini bahwa bisa haram, bisa makruh. Bahwa orang yang haid maupun orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang junub itu mudah sebenarnya, yaitu dia cukup mandi langsung bisa baca Al-Quran. Adapun orang yang haid, wanita yang haid itu bisa berlangsung beberapa hari. Yang apabila dia tidak membaca Al-Quran, tidak murajaah Al-Quran yang dia telah hafal, itu memungkinkan dia menjadi penyebab dia lupa dari Al-Quran. Dan karena hadis tersebut memang ada pembicaraan di kalangan para ulama, bahkan sebagian yang mendhaifkan, para ulama hanya membawa, karena hadis larangan ini dhaif, hanya membawa kepada makruh saja. Larangan membaca Al-Quran bagi yang haid itu makruh. Adapun kalau membaca Al-Quran dari hafalan tanpa memegang mushaf, maka ini hukumnya lebih ringan. Yang dari sebagian pendapat para ulama, itu hanya makruh yang kalau dia takut hafalan Al-Qur'annya menjadi hilang, itu bisa menjadi membolehkan bagi dia untuk mengulang-ulang hafalannya. Adapun memegang mushaf, membaca Al-Qur'an sambil memegang mushaf, maka ulama empat madhab mengharamkan untuk orang membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Nanti akan sampai pembahasannya. Di kitab ini ada, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, akan dibahas membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Walaupun sebagian ulama ada yang tidak sependapat dengan pendapat yang demikian, tetap boleh bagi orang yang haid untuk membaca Al-Quran memegang mushaf, tapi dengan pembatas. Dengan pembatas. Akan sampai pembahasannya. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, pada pagi ini kita telah membahas beberapa akhlak terpuji yang hendaknya dimiliki oleh orang yang mengajar Al-Quran maupun orang yang belajar Al-Quran. Kalau kita melihat diri kita sendiri, mungkin masih banyak kita jauh dari akhlak-akhlak tersebut. Tapi sebagaimana hadis dari Al-Asyaj Ibn Qais tadi, akhlak ada yang sudah bawaan dari lahir, ada yang muktasabah, ada yang bisa diusahakan. Aslinya kita, akhlak kita kurang bagus memang. Bahkan saya sendiri mungkin ya masih ada akhlak-akhlak saya yang kurang bagus. Tapi akhlak tersebut bisa dirubah dengan kita coba untuk merubah sikap kita, merubah akhlak-akhlak kita, hingga mengikuti sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil hadis Rasulullah SAW. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.